Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku sekalian, ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita curahkan di setiap kesempatan kita, dimanapun kita berada. Ini dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus menerus mencurahkan nikmatnya kepada kita, yang senantiasa mengasihani kita, yang senantiasa membantu kita, melindungi kita dari hal-hal yang bisa membahayakan diri kita. Bersyukur dan bersyukur, ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah adalah suatu hal yang wajib bagi kita semua sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, keadaan di sekitar kita, di negara ini dan negara-negara yang lain, dipenuhi dengan sesuatu yang menarik syahwat kita, dipenuhi dengan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan dalam agama. Dan sungguh ini sangat membahayakan jiwa seseorang. Hal-hal yang bisa mengundang syahwat, perkara-perkara yang rancu di tengah umat, ini bisa menjadikan orang mundur atau berkurang keimanannya kalau dia mengikuti hawa nafsu atau syahwat tersebut. Kalau dia masuk kepada hal-hal yang rancu, hal-hal yang merupakan syubhat. Untuk itu, untuk menghadapi itu semua, maka seorang muslim itu harus membentengi dirinya dengan ilmu, membentengi dirinya dengan keyakinan yang penuh terhadap ayat-ayat Allah, terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus menghadapi itu semua dengan penuh kesabaran. Dan sesungguhnya syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang ada di tengah umat itu ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Ulama seperti Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan tentang sebab-sebab kerancuan, sebab sesuatu itu tidak jelas. Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan empat sebab timbulnya kerancuan. Yang pertama adalah qillatul ilmi, kurangnya ilmu atau sedikitnya ilmu. Jadi sedikitnya ilmu seseorang itu menyebabkan dia akan tersamar dari kebenaran. Tidak jelas baginya mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Karena kurangnya ilmu. Berbeda dengan orang-orang yang luas ilmunya, paham akan isi Al-Quran, isi hadis Nabi, juga hafal, maka dia akan mengetahui, oh ini yang halal, ini yang haram, ini yang benar, ini yang salah. Dari sini hendaknya kita apa? Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu. Karena syubhat atau kerancuan perkara yang samar itu semakin banyak dan tersebar. Baru perkara apa? Masalah riba saja kadang tersamar bagi sebagian orang. Dikira itu satu perkara yang halal, ternyata perkara yang haram, ternyata masuk perkara riba. Seperti apa? Bank-bank yang ada, di bank-bank yang ada itu hampir seluruhnya jatuh kepada perbuatan riba. Padahal Allah Ta'ala telah menyatakan wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Sesungguhnya Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bagian kaum muslimin terjatuh pada perbuatan riba tanpa sepengetahuan mereka. Ini kenapa? Karena kurangnya ilmu mereka. Karena sedikitnya ilmu pengetahuan mereka. Kurang memahami akan hukum-hukum agama. Sesungguhnya akan datang satu zaman di mana orang itu tidak mempedulikan. Tidak mempedulikan apakah dia makan dari yang halal atau yang dia haram. Dia mendapatkan sesuatu dari hasil yang halal maupun yang haram. Akan datang satu zaman yang seperti ini. Seorang tidak peduli lagi. Yang penting dapat uang. Yang penting enak urusan duniawinya. Jadi kurangnya ilmu menyebabkan seorang tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kemudian yang kedua, penyebab terjadinya kerancuan atau kesamaran dalam satu perkara adalah qillatul fahmi, sedikitnya pemahaman, atau dha'ful fahmi, atau lemahnya pemahaman. Jadi ini bisa terjadi. Bisa terjadi, bisa dialami pula oleh orang yang mempunyai banyak ilmu, yang luas ilmunya. Kadang terjatuh pada hal ini. Dia tersamar dalam satu perkara, dalam banyak perkara, karena lemahnya pemahaman dia. Dia lemah belajar. Mungkin bukunya banyak. Tapi karena lemah, Allah memberikan anugerah kepada dia dengan pemahaman yang lemah. Akhirnya pun kadang dia tidak bisa memahami ilmu yang dia dapatkan. Walaupun sudah lama belajar, kadang dia tidak bisa memahami apa yang telah dia baca. Atau bahkan justru salah dalam memahami. Salah dalam memahami. Satu dalil ini pun banyak terjadi. Gimana dulu pernah kita ceritakan tentang muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ar-Rabi bin Sulaiman, itu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau ditakdirkan badiul fahmi, lambat pemahaman beliau. Tidak nyantol-nyantol kalau disampaikan ilmu. Tapi apa Imam Syafi'i terus bersabar mengajari Arabi ini, muridnya ini. Sampai-sampai kadang pernah Imam Syafi'i mengulang satu permasalahan sebanyak 40 kali. Diharapkan Arabi ini bisa paham. Tapi diulang-ulang berapa kali pun dia enggak paham-paham. Ya. Akhirnya Arabi ini karena enggak paham-paham, dia pun pernah keluar dari majelis. Kemudian disusul oleh Imam Asy-Syafi'i. Sampai Imam Asy-Syafi'i mengatakan seandainya ilmu ini dari satu makanan, tentu saya akan suapkan ini padamu, atau dengan semakna dengannya. Ya. Ini demikian. Kurangnya pemahaman ini sangat berpengaruh terhadap suatu perkara, terhadap seorang, menyebabkan seorang kadang rancu pemikirannya. Kemudian penyebab yang ketiga, at-taqsiru fi tadabburi, kurang dalam mentadaburi, kurang dalam merenungi, kurang dalam meneliti atau membahas. Ini mungkin kurang sungguh-sungguh dalam membahas atau meneliti. Atau dalam memahami makna-makna ayat atau hadis. Dengan alasan apa? Dengan alasan ini tidak begitu diperlukan. Ini. Jadi orang ini orang ini karena menganggap remeh suatu ilmu. Wah, ini belum perlu ini. Tidak terlalu perlu. Akhirnya dia pun kurang dalam mentadaburi, kurang dalam mendalami ilmu tersebut. Itu orang Orang awam terhadap bahasa Arab. Wah, ini tidak terlalu perlu. Tidak perlu kita belajar bahasa Arab. Akhirnya pun dia pun tidak mau belajar, tidak mau mempelajari bahasa Arab. Kurang dalam membahas bahasa Arab. Mungkin ada orang-orang yang anggap remeh masalah akidah. Wah, akidah tidak belum perlu, tidak perlu. Yang perlu itu fikih, fikih. Itu yang hendaknya kita banyak pelajari. Akidah itu belakang, tidak terlalu perlu. Ini sebagian kaum muslimin demikian. Mereka sibuk dengan membahas ilmu fikih, tapi tidak memperhatikan akidah atau manhaj. Menyuruh orang, ayo sholat, tapi tidak mengajar kepada mereka bertauhid, bagaimana ibadah yang benar. Jadi ini yang ketiga. Sebab yang ketiga sebab terjadinya kerancuan, karena kurangnya seorang dalam mentadaburi atau membahas atau meneliti. Kemudian yang keempat, ini yang paling besar, yang paling banyak, ini penyebab terbesar terjadinya syubhat, kerancuan dalam agama adalah su'ul qasdi, karena jeleknya niat atau maksud. Banyak orang-orang yang punya niatan yang tidak baik. Niatannya tidak baik. Dia belajar, niatnya tidak baik. Ingin disebut ustaz, ingin disebut sebagai syekh atau ulama. Ada orang yang belajar, ingin mendapatkan duniawi, kesenangan duniawi, ingin mendapatkan jabatan duniawi. Dia belajar supaya dipuji orang. Atau mungkin dia banyak belajar supaya bisa mengalahkan orang-orang yang bodoh, biar menang dalam berdebat. Jadi dia ingin memenangkan pendapatnya tanpa melihat pendapatnya itu benar atau salah. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang seperti ini itu tidak akan sampai dia kepada ilmu yang sebenarnya. Diharamkan baginya untuk sampai kepada ilmu yang bermanfaat. Diharamkan darinya ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Dia niatkan, dia punya niat yang tidak baik, dia mengikuti hawa nafsu. Dia melakukan sesuatu karena mengikuti hawa nafsu. Menuntut ilmu ya karena mengikuti hawa nafsu. Dia beramal karena mengikuti hawa nafsu. Ini tentunya menjadi peringatan bagi kita semua untuk senantiasa ikhlas dalam seluruh amalan. Kita niatkan amalan-amalan kita lakukan karena Allah, karena melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul. Kita belajar karena melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul. Kita belajar dalam menjaga syariat, menjaga ilmu agama. Kita belajar dalam rangka mengentaskan kebodohan dari diri kita. Ini yang terpenting. Bukan apa? Wah, saya belajar ingin mengentaskan kebodohan dari orang lain, lalu dia lupa akan dirinya, tidak memperhatikan, tidak memperbaiki dirinya dulu. Ini yang banyak terjadi. Ketika orang berdakwah, awalnya niatnya baik, memperbaiki orang lain, tapi kemudian apa? Dia lupa akan dirinya, tidak membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran, dari penyakit, dari syubhat, juga dari syahwat. Dia tidak perhatikan. Ya, sesungguhnya seorang itu belajar itu untuk menjadikan hatinya itu menjadi hati yang salim, yang selamat. Dan di hari kiamat nanti yang bermanfaat adalah al-qalbul salim, hati yang selamat. Itu yang bermanfaat nanti di hari kiamat, di hari di mana la yanfa'u malu wala banun, tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak, tidak bermanfaat keturunan, tetapi yang bermanfaat adalah hati yang salim, yang selamat. Selamat dari kesyirikan, selamat dari maksiat, selamat dari syubhat, selamat dari syahwat. Itu yang bermanfaat. Itu hendaknya kita dalam menuntut ilmu, setelah kita mendapatkan ilmu, itu menjadikan hati kita seperti ini, jadi hati yang salim, yang selamat, yang bersih, yang sehat, bukan hati yang berpenyakit, yang mempunyai syubhat, yang kotor. Hadirin jemaah rahimakumullah, jadi ini empat hal penyebab terjadinya kerancuan atau syubhat. Yang pertama karena kurangnya ilmu, yang kedua karena lemahnya pemahaman, yang ketiga karena kurangnya seorang dalam meneliti, dalam membahas, yang keempat karena maksud yang tidak baik. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari empat hal ini.